السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Setelah beliau membuka majlis dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kemudian beliau bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq bil ilmi nafi' wal amali shalih. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan wahyu, terutama dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Agar dengannya ditampakkan seluruhnya agamanya. Zuhuran bil hujjati wal burhani wal bayan. Sesuatu yang tampak dengan hujjah dan dalil. Wa hadha fi kulli waqtin wa 'asrin wa zaman. Dan ini yang terjadi di setiap waktu dan masa. Wa zuhur ad-dawlah wa at-tamkin wa hadha yahtalif min zaman ila zaman wa min makan ila makan. Demikian pula berbeda di setiap daulah, negara dan tempat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Dan beliau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. أرشد أمته إلى كل ما فيه منفعتهم وخيرهم. لمن محمد صلى الله عليه وسلم من بيمين أمتنا كفر سسواته yang bermanfaat bagi umatnya dan baik bagi umatnya. وأمرهم بما أمرهم به رب العالمين من الاجتماع والاعتصام بالحق. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya dengan perintah Rabb-nya, yaitu dengan ijtima' dan berpegang teguh. Ar-Rabbul Ma'budu wahidun la syarika lah. Dan Rabb yang diibadahi itu adalah satu, tidak ada syarikat baginya. Wal Rasulul Muttaba'u wahidun sallallahu alaihi wasallam. Dan utusan itu satu, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa khatamul anbiya. Dan dia adalah penutup para nabi. Wa huwa wajibut ta'ati 'ala kulli man balaghathu da'watuhu. Dan wajib bagi setiap siapa saja yang sampai kepadanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepadanya. Wa kana an-nabiy qablahu yub'athu ila qaumihi khassah wa bu'itha huwa sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kaffah. Dahulu nabi sebelum beliau diutus hanya kepada umat secara khusus. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia secara umum. Fala kitaba ba'da al-Qur'an wala nabiyya yub'athu bi risalatin ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tidak ada lagi kitab setelah Al-Qur'an dan tidak ada lagi nabi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana al-ma'bud wahidan subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau yang diibadahi tersebut adalah satu subhanahu wa ta'ala. Wal matbu'u wahid wa huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diikuti pun satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kitabu alladhi anzalahu Allah huda huwa al-Qur'an. Dan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan merupakan petunjuk, yaitu Al-Qur'an. Wajibun 'ala al-ummati an takuna kalimatuha wahidah. Maka wajib bagi umatnya itu memiliki kalimat yang satu. 'Ala aqidatin wahidah. Di atas aqidah yang satu. Wa 'ala kalimatin sawa. Di atas kalimat yang sama. Wa an tahdhar al-ummah al-wuqu'a fi ma waqa'at fihi al-umam qablaha. Dan memperhati-hati dari terjatuhnya umat tersebut sebagaimana umat-umat terdahulu terjatuh di dalamnya. Amma ba'd. Adapun setelahnya, ayyuhal muslimun, wahai segenap kaum muslimin, inna min a'zami al-wajibat, Sesungguhnya di antara perkara yang paling, di antara kewajiban yang besar, wa ahammil muhimmati fid din, dan perkara yang penting di dalam agama, wa min usuli sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan di antara landasan-landasan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa usuli manhaji salafi hadhihi al-umma min as-sahaba wat tabi'in, dan landasan daripada manhaj sahabat serta tabi'in, waman tabi'ahum min a'immatil huda min a'immatil muslimin, dan orang-orang yang mengikuti mereka daripada ulama-ulama kaum muslimin, aslun azim, yaitu pokok yang sangat besar, manfaatuhu ta'udu 'ala an-nas fi dinihim wa dunyahum, manfaatnya tersebut berlaku bagi agama dan dunia mereka, bihi quwwatuhum, dengannya kekuatan mereka, wa yarhabuhum 'aduwwuhum, yang di mana mempertakut musuh-musuh mereka, bihi yahillu al-amn wal istiqrar fi awtanihim, dengannya akan terjadi keamanan di negara-negara mereka. هذا الأصل الكبير، landasan yang besar ini، والأساس العظيم، dan pijakan yang besar ini، سبب من أسباب عزة الأمة إن حققته وعملت به، merupakan sebab daripada sebab-sebab kemuliaan umat ini jikalau mereka menerapkannya، وسعت في الاجتماع عليه، وسعت في تحصيل أسبابه، dan merupakan kemudahan ketika mereka melakukannya. Wajtanabat al-asbab allati tukhillu bihi wa tadurruh, dan menjauhi sebab-sebab yang menjadikan mereka berpecah belah. Fama huwa hadha al-asl alladhi bi hadhihi al-ahammiyah, maka apa yang merupakan landasan tersebut, wallati tablughu adillatuhu, walladhi tablughu adillatuhu min al-Qur'an was-sunnah al-asharat, yang di mana dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut banyak sekali dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Asharatun min al-ayat wa asharatun min al-ahadits an-nabawiyyah, puluhan dari ayat-ayat Al-Qur'an, demikian pula daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu al-ijtima'u 'ala al-haqqi wal huda, landasan yang besar itu adalah yaitu berkumpul di atas petunjuk, على الحق والهدى, di atas kebenaran dan petunjuk, واجتناب أسباب الفرقة والاختلاف, dan menjauhi sebab-sebab yang melahirkan perpecahan, وإن هذا الأصل, dan sesungguhnya landasan ini, pokok ini, أكده الله جل وعز في عدد من الآيات, Allah tekankan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, فمن ذلك الآية الأولى, di antaranya adalah ayat yang pertama, qaulullah azza wa jall fi surati ali imran, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah ali imran, wa'tasimu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan sekali-kali kalian berpecah belah, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a, maka ingatlah oleh kalian nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian yang di mana sebelumnya kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat tersebut saling saudara. Hadhihi al-ayatul karimah, ayat yang mulia ini, dallat ala hadhal asl min wujuhin muhimmah, menunjukkan kepada landasan ini dari beberapa sisi yang penting. Al-awwal al-amru fi qawli i'tasimu wa'tasimu, yang pertama adalah perintah di mana Allah mengatakan berpegang teguhlah kalian. Al-i'tisamu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Wa laysa biqawli fulanin wala ra'yi fulan, bukan dengan ucapan si fulan, demikian pula bukan dengan pendapat si fulan. Allahu amarna bis salah wa 'allamana kayfa nusalli, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita perkara salat, dan Allah memerintahkan pula kepada kita bagaimana cara kita salat. Amarna bil hajj wa 'allamana bil qur'an was sunnah kaifa nahujj. Demikian pula Allah perintahkan kepada kita untuk berhaji, dan Allah ajarkan kepada kita bagaimana tata cara berhaji tersebut. Wa hakadha fi sa'iril wajibat. Demikian pula lah berlaku pada seluruh kewajiban-kewajiban. Fa amarna huna bil ijtima'. Allah memerintahkan di dalam ayat ini kepada kita untuk saling berpegang teguh. Wal-i'tisam. Berpegang teguh. Walakin bayyanahu lana ala madha najtami' wa bimadha natamassak. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula kepada kita dengan apa kita berpegang teguh tersebut. Fakama qabilna 'anillahi wa rasulihi al-bayan fi as-salah was-siyam wal-hajj. نقبل كذلك بيانه في الاجتماع وعلى ماذا يقول وكيف نحققه. Bagaimana Allah Subhanahu, bagaimana kita menerima kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, daripada salat, berpuasa, kemudian berhaji. Demikian pula kita menerima kewajiban-kewajiban, di antaranya adalah berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana cara menerapkannya. Fa huwa jalla wa az lam yaqul li ibadi i'tasimu wajtami'u faqat. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menerangkan kepada umatnya dan memerintahkan kepada umatnya berpegang teguhlah kalian saja, walakinnahu rahmatan bina, akan tetapi dengan kasih sayang Allah kepada kita, wa bayanan lana, dan penjelasannya kepada kita, ayyana ala madha najtami', Allah tentukan kepada kita atas apa kita berkumpul, wa haddada lana bimadha nahtasim, dan Allah memberikan batasan pula kepada kita, menentukan kepada kita dengan apa kita berpegang teguh. Li'anna al-ara'a takhtalif, karena pendapat-pendapat itu berbeda-beda. Wal 'uqul tatafawat, demikian pula akal-akal manusia itu berbeda-beda. Wa kullu wahidin min al-ummah 'indahu wujhatu nadharin ghayra al-akhar. Dan setiap umat itu memiliki sisi pendapat yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Wa yara anna tariqatahu aula an tajtami'a 'alayha al-ummah. Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa cara metode mereka itu lebih utama dibandingkan yang lainnya. Sahatta la yaqa'an niza'u wal ikhtilaf, sampai tidak terjadi yang namanya perpecahan. Fi tariqati tahqiqil ijtima', di dalam metode penerapan ijtima' tersebut. Haddadahu Allah wa bayyanahu wa 'ayyanahu, Allah jelaskan dan Allah berikan ketentuan kepada kita. Taqal bihablillah, Allah mengatakan dengan tali Allah. Wa qad ja'at tafasirus salaf, dan telah ada tafsir-tafsir dari sebagian salaf. Min as-sahabati wat tabi'in, dari para sahabat dan tabi'in. Fi tafsiri ma'na hablillah, di dalam tafsiran arti tali Allah. Mukhtalifatun mukhtalifa fi alfadhiha, berbeda di dalam lafaz-lafaznya. Walakinnaha muttahida fi ma'naha, akan tetapi satu dalam artiannya. Faqila hablullahi al-Qur'an, dikatakan hablullah itu adalah Al-Qur'an. Wa hadha haqq, dan ini benar. Wa qila hablullah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sunnatuh, wa hadha haqq, dan dikatakan bahwa tali Allah adalah nabi dan sunnahnya, dan itu pun benar. Wa qila hablullah al-islam, wa hadha haqq, dan dikatakan pula hablullah adalah al-islam, dan itu benar. Wa qila hablullah tariqatu Abi Bakr wa Umar, dan dikatakan pula bahwa hablullah adalah jalan dan metodenya Abu Bakar dan Umar. Wa kulluhu haqq, dan seluruh tafsiran-tafsiran tersebut benar. Fabihablillahi natamassak, maka dengan tali Allah Subhanahu wa taala kita berpegang teguh. Wa haulahu najtami', dan dari di sisinya pula kita berkumpul. Hadha huwa as-sabilul wahid li tahqiqi hadha al-wajib, maka itu adalah jalan yang satu untuk menerapkan apa yang menjadi kewajiban bagi kita. Wa yaziduhu bayanan lak, dan bertambah pula penjelasan untuk kamu. Qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam, sabda nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi hadith al-Irbad ibn Sariyah al-ma'ruf ladaykum insyaallah, di dalam hadith Irbad ibn Sariyah yang dikenal di sisi kalian. Al-afdalu lil ikhwa an yataqarabu an la yataba'adu, hadha khair, hadha min tahqiq al-ijtima' aidan. Beliau menyarankan untuk yang di belakang maju. Nah, قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya orang yang hidup setelahku akan melihat bagaimana perpecah belahan tersebut. فأخبر بهذا الأمر الكوني القدري وهو وقوع الاختلاف. Di mana beliau menjelaskan bahwa perkara yang merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut yaitu akan terjadinya perselisihan. Wa arsyadana ila al-makhraj minhu. Faqad fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita yaitu obatnya fa'alaykum bi sunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Tamassaku biha wa iyyakum muhdatsatil umur. Berpegang teguhlah kalian dengannya dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Wallahi alladzi la ilaha illahu. Demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi melainkannya. La yujadu ahadun minal bashar a'lamu min rasulillahi wa la ansah lana minhu. Tidak ada didapati dari manusia ini yang lebih berilmu dan mengetahui perkara tersebut melainkan Rasulullah dan lebih memberikan nasihat melainkan beliau. Wala afsah minhu bayana. Demikian pula yang paling fasih penjelasannya. Wa qad akhbarana biwuqu'il ikhtilaf. Beliau menjelaskan kepada kita bahwa akan terjadi yang namanya perpecahan. Wa arsyadana ila al-makhraj minhu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita. Fa'ala al-mu'minina al-muttabi'ina li hadha an-nabiy al-karim sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah merupakan perkara yang wajib bagi orang-orang yang beriman mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An ya'malu bi tawjihatihi wa awamirihi wa irsyadatihi al-'amma. Untuk mengamalkan anjuran-anjuran serta tuntunan-tuntunan dari beliau yang sangat penting ini. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْأُمَّ إِلَى الْيَوْمِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْأُمَّ إِلَى الْيَوْمِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ وَالْفُرْقَةِ. Karena sesungguhnya apa yang terjadi pada umat-umat di zaman sekarang daripada perpecahan. إِنَّمَا سَبَبُهُ مُخَالَفَةُ أَمْرِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Sebab utamanya adalah menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَالْخُرُوجُ عَنْ تَوْجِيهِهِ وَسُنَّتِهِ. Dan keluar daripada arahan-arahan dan sunnah Rasulullah. الأمر الثاني في الآية قوله جميعا. Perkara yang kedua daripada ayat sebelumnya adalah perkataan Allah jami'an seluruhnya. فهذا أمر لجميع المؤمنين. Maka ini perintah bagi seluruh kaum mukminin. كما أمر بالتوبة جميع المؤمنين فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pula Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bertaubat bagi segenap kaum mukminin. Allah mengatakan bertaubatlah kalian seluruhnya. فالأمر بالاعتصام بكتابه والاجتماع على حبله المتين. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh dengan tali Allah. La yakhruju anhu ahad. Tidak keluar darinya satu orang pun. Fayashmalu al-'alima wal-'abid. Maka mencakup di dalamnya adalah orang yang berilmu ataupun orang yang ahli ibadah. Wal-'ammi wadh-dhakar wal-untha. Orang yang umum, apakah itu orang yang awam, apakah itu laki-laki ataupun wanita. Wal hakim wal mahkum, baik itu hakim pemerintah atau masyarakat yang diberikan perintah kepada mereka. Wa kullu man dana bihadha ad-din, dan seluruhnya yang beragama dengan agama ini. Min jami'il ajnasi wal ansab, dari seluruh jenis manusia dan nasab-nasab. La yujad ahad yastaqil wa yastaghni an bi'zati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dapati daripada umat tersebut yang la yujad ahad yastaghni an bi'zati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi. Tidak dapati dari satupun manusia tersebut merasa cukup dari pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sunnatihi kifayatun wa ghunya an kulli ra'yin wa shaykhin wa fikrin. Dan di dalam pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada terdapat di dalamnya kecukupan daripada pandangan-pandangan yang ada. Wa man lam yughnihi aw yakfihi al-kitab was sunnah فإنه لا يكفيه شيء بعد ذلك. Barang siapa yang merasa cukup dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka tidak maka sudah cukup baginya dari hal yang lainnya. وَيَضِلُّ فِي أَوْدِيَةِ الضَّلَالِ وَالْهَلَاكِ. Dan dia tersesat di dalam kesesatan yang nyata dan kehancuran. إِلَّا يَتَدَارَكَهُ اللَّهُ بِتَوْبَتِهِ أَوْ عَفْوِهِ. Kalau dia tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatnya. الْأَمْرُ بِالِاعْتِصَامِ. Dan perintah untuk berpegang teguh yataḍammam yalzam minhu an-nahy 'an at-tafarruq, mencakup di dalamnya larangan untuk berpecah belah. Walakinallaha 'azza wa jalla akada al-amra fa qala wa la tafarraqu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan perintah tersebut, perkara tersebut, dengan mengatakan jangan sekali-kali kalian berpecah belah. Sajama'a ba'da al-amr bin nahyi 'an ad-dhidd wa huwa at-tafarruq. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan antara perintah tersebut dengan larangan dari lawannya, yaitu berpecah belah. Wa min rahmatillahi bina zada al-amra ta'kidan. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tambahkan pula perintahnya merupakan penegasan. Bitadzkir anna furqatana qabla dinih 'adzab. Bahwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan perpecahan sebelum agama ini merupakan azab. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis, sebagaimana al-jama'atu rahmah wal furqatu 'adzab. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis, perkumpulan dan jamaah itu merupakan rahmat, kasih sayang, adapun perpecahan adalah azab. Bal innahu kana fi safarin ma'a ashabihi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berada di safar, berada pada perjalanan bersama para sahabatnya. Sanazalu manzilan lirrahati as-tariq. Kemudian mereka berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Tatafarraqu tahta al-ashjar wa ma'a al-ibil fi amakin mutafarriqah. Kemudian mereka berpencar-pencar, ada yang berada di atas ontanya, ada yang berada di bawah naungan pohon dan sebagainya. Faqala sallallahu alaihi wasallam inna tafarruqakum hadha min asy-syaitan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kalian berpencar-pencar ini merupakan dari syaitan. Wa huwa tafarruqu abdan. Padahal itu merupakan perpisahan badan saja. Fakaifa tafarruqul qulubi wal aqaidi wal afkari wal ibadat? Bagaimana perpecahan hati, kemudian pemikiran dan ibadah? Kaifa tafarruqul umma ila ahzabin wa jama'at? Bagaimana lagi dengan perpecahan umat ini menjadi kelompok-kelompok? La syakka anna dhalika min asy-syaitan. Sungguh tidak diragukan lagi itu merupakan dari syaitan. Wa yufrihu syayatin al-jinn wal-ins. Dan dibahagiakan dengannya syaitan dari bentuk manusia dan jin. Wa yas'auna fi taghdiyatihi wa baqa'ih. Kemudian membantu syaitan tersebut untuk agar senantiasa ada perpecahan tersebut. Wa yuharibuna kulla da'watin nasiha lil ijtima'i fid din wad dunya. Dan memerangi setiap seruan-seruan untuk senantiasa berpegang teguh dan berkumpul di atas agama ini. Fadzakkarana Allah anna ijtima'ana ba'da al-furqa ni'mah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa berkumpul dan ijtima' itu merupakan nikmat. Lina'rif anna al-furqa nikmah wa 'adzab. Agar kita mengetahui bahwa perpecahan itu merupakan azab. Wa linuhafidha 'ala hadhihi an-ni'mah hatta la tazul min bayni aydina. Agar kita menjaga nikmat ini agar tidak hilang daripada kita. Wa hal hadha faqat fil ayah? Apakah ini saja di dalam ayat? Akkadallahu an-nahya marratan ukhra. Allah tekankan lagi larangan sekali lagi. Faqala wa la takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu ay min al-umam al-madiyah. Maka jangan sekali-kali kalian berpecah belah seperti umat-umat terdahulu. Min ba'di wa tafarraqu wa ikhtalafu min al-umam al-madiyah. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Setelah datang dalil dan bukti di hadapan mereka. Tanahana 'anil wuqu'i fi ma waqa'at fihi al-umam qablana. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk terjatuh pada apa-apa yang terjatuh padanya umat-umat terdahulu. Tafarraqu fi dinihim wa dunyahum. Mereka berpecah belah di dalam agama mereka dan dunia mereka. وما أخبر به الله عز وجل من تفرق الأمم قبلنا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita daripada perpecahan-perpecahan umat-umat terdahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan hal demikian. Kama fi hadith al-iftiraq al-mashhur. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya di dalam hadis perpecahan yang dikenal. Iftaraqat al-yahud ala 71 wa tafarraqat an-nasara ala 72 wa satafarraq hadhihi al-ummah ala 73 firqa. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan satafariqu Syekh iftaraq al-yahud ala 71. Naam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi akan berpecah belah menjadi 71 golongan. Demikian pula orang-orang Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan. Demikian pula umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Fanahana Allah an naqa'a fi ma waqa'u fihi. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk terjatuh pada apa-apa yang umat terdahulu terjatuh di dalamnya. Wa dzakara lana anna tafarruqahum ba'da ma ja'ahumul bayyinat. Dan dijelaskan kepada kita bahwa perpecahan mereka tersebut adalah perpecahan setelah datangnya bukti-bukti di hadapan mereka. Wa dzalika bayyanahu fi surah al-Baqarah aidan. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Baqarah. كما سيأتي إن شاء الله. Sebagaimana yang akan datang insya Allah. ثم زاد تحذيرا سبحانه فقال وأولئك لهم عذاب عظيم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bentuk tahzir pada perkara ini. Allah mengatakan bagi mereka tersebut azab yang sangat besar. عذاب بسبب اختلافهم وتفرقهم. Suatu azab disebabkan perpecahan mereka. Azabun fid dunya wa azabun fil akhirah. Azab yang berlaku di dunia dan azab yang berlaku di akhirat. Amma ayatul baqarah allati qasadtuha fa qawluhu azza wa jalla. Adapun ayat di dalam surah Al-Baqarah yang aku maksudkan tadi adalah firman Allah. Kana an-nasu ummatan wahidah. Kana an-nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu merupakan umat yang satu. Qala ulama'u at-tafsir huna mahdhufun taqdiruh fakhtalafu. Berkata ulama tafsir ada ayat yang ada satu kalimat yang dihapuskan di situ yaitu fakhtalafu, mereka berpecah belah. Wa kana awwal ikhtilafin fil ardh fid din fi asy-syirk bi wuqu' asy-syirk fi qaum Nuh. Dan perpecahan yang pertama kali yang terjadi di dalam agama ini adalah kesyirikan yang terjadi pada umat Nabi Nuh. Wa hadha asy-syirk kana bi ibadati as-salihin. Syirik ini bermula daripada ibadah mereka kepada orang-orang yang saleh. Kama taqra'una ayyuhal muslimun fi surah Nuh. Sebagaimana yang kalian baca di dalam surah Nuh. Qalu wa qalu la tadharunna alihatakum. Wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Di mana Nabi Nuh AS mengatakan la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Fil Bukhari an Ibn Abbas. Di dalam hadis Bukhari daripada Ibn Abbas. Anna hadhihi asma'u qawmin salihin fi qawm Nuh. Bahwa nama-nama yang tertera dalam ayat di dalam surah Nuh tersebut adalah nama-nama orang-orang salih. Matu. Yang mereka mati, meninggal dunia. Faja'a syaitanu ila an-nas. Kemudian syaitan datang kepada manusia. Anzuru syaitan yastaghill al-awatif wa ta'dhim ar-rijal. Bagaimana syaitan upaya mereka untuk mempengaruhi rasa-rasa dalam hati-hati manusia. Anzuru ila khutuwatihi fi asy-syirk wal bid'ah. Maka lihatlah bagaimana upaya syaitan memberikan tipuan di dalam perkara syirik dan bid'ah. Faqala lahum sawwiru lahum suwara wasma'u lahum tamathil hatta tatadhakkaruhum fatanshatu lil ibadah mithlah. Dimulai dari perkataan syaitan, buatlah gambar daripada mereka tersebut sampai di mana nanti kalian akan mengingat daripada gambar-gambar tadi. Fatulu bi fitnati at-taswir lis salihin ta'dhima. Kemudian mereka diuji dengan fitnah adanya gambar-gambar yang mereka buat daripada orang-orang yang saleh merupakan bentuk pengagungan kepada mereka. Falamma dhahaba dhalika al-jil ja'a lil ladzina ba'dahu. Ketika sudah pergi dan sudah berlalu masa tersebut, datang masa yang berikutnya. فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ آبَاءَكُمْ كَانُوا يَتَوَسَّلُونَ بِهَٰؤُلَاءِ إِلَى اللَّهِ فَيُمْطَرُونَ وَيُغَاثُونَ. Kemudian datang syaitan menghasut mereka bahwa dahulu orang tua kalian, mereka bertawassul dengan foto-foto tersebut, dengan gambar-gambar tersebut, mereka meminta hujan dan sebagainya. Falamma dhahaba al-jilul awwal was-sani wa nusiya al-'ilm da'ahum ila ibadati ha'ula'i as-salihin. Ketika masa tersebut telah pergi yang pertama dan yang kedua, maka datanglah masa yang berikutnya, kemudian disuruhkan kepada mereka untuk mengibadahi orang-orang yang saleh. Narji'u ila ayat al-Baqarah. Kita kembali kepada ayat dalam surah Al-Baqarah. Qala ta'ala fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala utus suatu rasul di mana dia memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada mereka. Wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqq. Dan diturunkan bersama mereka tersebut Al-Kitab. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُ فِي. Agar dihukumi di tengah-tengah manusia dengan kitab tersebut pada apa-apa yang mereka berselisih di dalamnya. وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Dan tidak ada perselisihan yang terjadi di hadapan mereka tersebut kecuali apa yang telah sampai di hadapan mereka, bukti-bukti yang nyata. بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Merupakan bentuk famin asbabil furqati wal ikhtilaf, dan daripada sebab-sebab perselisihan. Wa tarkil haqq, dan meninggalkan kebenaran. Al baghi, yaitu al baghi. Wa huwa dhulm, yaitu kezaliman. Wa jahdul haqq alladhi ma'a akhih, menolak kebenaran yang datang dari saudaramu. Wa kitmanul ilm, dan menyembunyikan ilmu. Wal ghulu fil ahkam, kemudian ghulu berlebih-lebihan di dalam memberikan hukum. Wa li hadha kanat awwal furqatin hadathat fil ummah bisabab al khawarij li ghuluwihim wa baghihim fit takfir. Oleh karena itu, sebab perselisihan pertama kali yang terjadi di tengah umat ini adalah ghulunya, berlebih-lebihannya orang-orang khawarij di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Thumma qala ta'ala fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi'idznihi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Wa hadika ma qala ta'ala wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Dan ini sama dengan dan serupa dengan ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa la yazaluna mukhtalifin. Mereka senantiasa berselisih kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi fa yaqul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam salatnya dan beliau mengatakan, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Fatir as-samawati wal ard. Ya fatir as-samawati wal ard. Alim al-ghaibi wash-shahada. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Ihdini bima ikhtalafu fihi min al-haqq bi idnik. Ihdini lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi idznik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ayat yang ketiga. Qaulullah tabaraka wa ta'ala fi surah al-an'am. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah al-an'am. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah dalam agama mereka itu berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'. Tidak ada sebenarnya pada mereka tersebut. Innama amruhum ila Allah. Sungguhnya perkara-perkara mereka tersebut kembali kepada Allah. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah memberikan peringatan atas apa yang mereka lakukan. Aidan ja'at aqwalun li a'immati at-tafsir. Demikian pula datang perkataan-perkataan daripada ulama-ulama tafsir. Man ha'ula'i alladhina farraqu dinahum? Siapa mereka-mereka tersebut yang memecah belah agama mereka? Wa barra'a Allahu nabiyahu minhum. di mana Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dan rasulnya pun berlepas diri dari mereka. Saqilahumul yahud wan nasara qablana. Di antara tafsiran tersebut dikatakan mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasara sebelum kita. Wa qilahum ashabul bidah. Dikatakan pula dalam tafsirannya adalah mereka ashabul bidah. Wa qilahumul khawarij wa hadha khassun ba'da 'am. Dan dikatakan pula dalam tafsirannya adalah mereka adalah orang-orang khawarij, dan ini tafsiran yang khusus setelah adanya tafsiran yang umum. Wa kulluhu haqq. Dan seluruh tafsiran tersebut benar. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Wadh-dhahiru anna al-ayata 'ammah." Yang secara zahirnya ayat tersebut menunjukkan kepada keumuman. Fi kulli man faraqa dinallahi wa kana mukhalifan lah. Pada siapa saja yang memecah belah agama ini dan mereka menyelisihi agama tersebut. Wa qala aidan rahimahullah. Demikian pula Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, fa ahlul adyan qablana ikhtalafu fi ma bainahum. Maka orang-orang umat-umat terdahulu, umat-umat yang beragama terdahulu, mereka berselisih. Ala ara'a wa minal batilah. Dari pendapat-pendapat. Wa kullu firqatin minhum taz'umu annahum ala syai'. Setiap kelompok-kelompok mereka meyakini bahwa mereka berada di atas sesuatu. Wa hadhihi al-ummatu aydan ikhtalafu fima bainahum ala nihal. Demikian pula umat-umat sekarang berselisih mereka. Kulluha dalala illa wahidah. Seluruhnya berada di dalam kesesatan kecuali satu. Hada kulluhu al-an kalam al-imam ibn Kathir. Sire. Seluruhnya ini merupakan perkataan al-imam ibn Kathir. Qala kulluha dalalatun illa wahidah. Seluruhnya sesat kecuali satu. Wahum ahlus sunnati wal jama'ah. Yaitu ahlus sunnati wal jama'ah. Al-mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bima kana alaihi as-sadrul awwal min as-sahaba wa at-tabi'in. Yang berpegang teguh dengan orang-orang yang hidup di masa awal, yaitu para sahabat dan tabi'in. Wa a'immatil muslimin fi qadimid dahri wa hadithih. Demikian pula a'immah kaum muslimin fi qadim ad-dahr wa hadithi, di masa yang lalu dan masa yang datang. Kama rawahu al-Hakim fi mustadrakih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Hakim dalam mustadraknya. Annahu su'ila alaihi as-salatu was-salam 'an al-firqati an-najiyah man hum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang firqah Najiyah, siapa mereka. Faqal ma ana alaihi al-yawm ashabi, beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang berada yang di mana aku berada di atasnya dan sahabat pada waktu ini. Intaha kalamul Imam Ibn Kathir rahimahullah. Selesai dari perkataan al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Wa qad qala tabaraka wa ta'ala aidan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, munibina ilayhi ay ta'ibina raji'in. Mereka kembali dan taubat kepada Allah. Wa taquhu, dan mereka bertakwa kepada Allah. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan sekali-kali kalian menjadi orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu dari orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka itu berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok tersebut dengan apa yang mereka di atasnya mereka berbangga-bangga. Fal Islam yad'una ila al ijtima'i alaihi, dan agama Islam menyerukan kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh di atasnya. Al-Quran yad'una ila al-ijtima'i alaihi, demikian pula Al-Quran menyerukan kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh di atasnya. Wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'una ila al-ijtima'i ala sunnatihi, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada kita agar senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya. Fa kullu da'watin li-ijtima'i al-ummah ala ghairi dhalik fa innaha da'watun batilatun. Maka setiap seruan yang tidak berlandaskan pada hal-hal yang disebutkan tadi daripada perseruan-seruan persatuan, maka itu bukanlah persatuan yang benar. Wa tazidul umma furqatan wa ikhtilafa kama huwa alwaqi', justru akan menambahkan kepada umat ini perpecahan-perpecahan sebagaimana apa yang terjadi di zaman sekarang. Wallahu jalla wa ala yaqul wa raditu lakum al-islam dinan. Allah taala mengatakan, aku ridha kepada kalian Islam sebagai agama kalian. Waktu waktu kam 3 atau 19. Oh. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم ومالك في الموطأ. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Malik dalam Muwatta. Inna Allah yarda lakum thalatha. Allah ridha kepada kalian tiga perkara. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Kalian beribadah kepada-Nya dan jangan sekali-kali kalian mensyirikkan-Nya. Fa huna wahdatul aqidah wal ibadah wal ma'bud jalla jalaluhu. Di sini terdapat persatuan ibadah dan yang diibadahi. Wa an ta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Yaitu kalian berpegang teguh dia dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala dan janganlah kalian berpecah belah. Wa hadha fihi jam'ul kalima wa luzum jama'atul muslimin. Di dalam lafaz ini terdapat perkumpulan satu kalimat. Fama hiya ats-tsalitsa allati radiyaha Allahu lana? Dan apa yang ketiga yang Allah ridai kepada kita? U'idul haditha. Aku ulang hadisnya. An ta'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mensyirikkan-Nya. Wa an ta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan sekali-kali berselisih. Wa an tunasihu man wallahu Allah amrakum. Dan saling nasihat-menasihati kepada siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala embankan amanah kepadanya. Rasulunal Karim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yukhbiruna anna Allah yarda lana hadhihi al-thalatha. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala meridai tiga perkara ini. Fas-sa'idul muwaffaq man radiya ma radiyahu Allah lahu wa rasuluh. Dan orang yang berbahagia dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang ridha pada apa-apa yang Allah ridha dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wata'ammalu qawlahu wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk saling nasihat menasihati kepada siapa yang diembankan amanah kepada kalian. Hadha at-tariqul wahid al-munasahah asy-syar'iyyah. Dan inilah jalan yang satu yaitu munasah saling menasihati di dalam secara syariat. Lam yaqul an tunazi'u. Tidak dikatakan di situ kalian berpecah belah. Wala tuqatilu. Dan saling bunuh. Wala tudribu. Dan saling menzalimu. Wala tadaharu. Kemudian saling innama qal tunasihu. Melainkan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saling nasihat menasihati. Al-an adhan. نعم طب هل بعد الأذان في شيء ولا خلاص أظن يقفل الدفتر كيف يا أستاذ أين المحمود الذي وعدته فهذه الثلاث التي رضيها الله لنا وكتiga perkara yang Allah ridai kepada kita ini فيها استقامة ديننا وصلاح دنيانا إلى لما terdapat lurusnya agama kita. فيها استقامة ديننا وصلاح دنيانا. إذا لم يتردفت لرسنا أجمع كتا dan kebaikan bagi agama kita. وهذه الثلاث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تذهب الغل والحقد من قلوب المؤمنين. Dan tiga perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis ini mampu menghilangkan yang namanya kebencian-kebencian daripada hati-hati orang-orang yang beriman. Kama fil hadis alladhi jaa'a 'an Jubair bin Mut'im wa ghairihi. Sebagaimana hadis yang akan datang daripada Jubair bin Mut'im bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala thalathun la yughillu 'alayhin aw la yughillu 'alayhin qalbul mu'min. Ada tiga perkara yang tidak akan pernah ada di dalamnya kebencian daripada di dalam hati kaum muslim. Al-mu'min yajib an takun indahu hadhihi thalath. Maka seorang mukmin wajib bagi dia ada tiga perkara di dalam hatinya ini. Wa hadhihi thalath tutahhirul qalb wa tusaffi. Tiga perkara ini mampu membersihkan hati. Ma hiya hadhihi thalath? Isma'. Apa tiga perkara ini? Dengarkanlah. Isma', la tanshaghal bit taswir wat tasjil. Isma'. Dengarkanlah, jangan sibuk memfoto kemudian bersuara dan sebagainya. Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatun la yughillu alaihinna qalbul mu'min aw yughillu alaihinna qalbul mu'min. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada tiga perkara yang tidak pernah ada kebencian di dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Ikhlasul amal lillah. Itu ikhlas amal kepada Allah. وطاعة ذوي الأمر dan taat kepada pemimpin. Wa fi riwayah wan nasiha liwulatil muslimin. Dan dalam riwayat lain nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Wa ta'ah juz'un minan nasiha. Dan taat itu merupakan bagian daripada nasihat. Wa luzumu jama'atil muslimin. Dan senantiasa bersama jamaah kaum muslimin. Oleh hada yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna yadallahi ma'al jama'ah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya tangan Allah itu bersama orang, bersama para jamaah. La jama'at wa firaq. Tidak ada jamaah dan perpecahan. Wa qala wa anna hadha sirati mustaqiman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Ikutilah dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabili. Sehingga kalian akan berselisih daripada jalan tersebut. Wa inna min turuqi syari'ah fi taqwiyatil ukhuwati wal ijtima'. Maka daripada cara syariat ini di dalam menguatkan pertali persaudaraan. Al-amru bi kulli ma yuqarribu wa yuhaqqiq hadha al-asl. Yaitu menjalankan apa-apa saja yang menjadi yang membawa kita kepada penerapan terhadap landasan ini. Wa syara'a Allahu lana anwa'an min al-ibadat. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita beberapa jenis daripada ibadah. Sunnatuha al-ijtima'. Sunnahnya adalah au syara'a lana fiha al-ijtima'. Allah syariatkan padanya al-ijtima' berkumpul. Fa indaka as-salat. Di antaranya adalah as-salat. Hadhihi allati najtami'u laha khamsa marrat fi buyuti Allahi al-masajid. Dengan melaksanakan salat ini kita berkumpul bersama-sama dalam lima waktunya di masjid. Wa hakadha al-jum'ah. Demikian pula Jumat. Wal 'idain wal hajj. Demikian pula dua Id dan Haji. Tuqamu hadhihi al-ibadat 'ubudiyyan lillahi tabaraka wa ta'ala. Ditegakkan ibadah ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aidan fiha ma'na al-ijtima' wal haqq. Dan demikian pula daripada ibadah-ibadah yang di dalamnya terdapat makna perkumpulan, persatuan. ومن ذلك ما أمر الله من أداء الحقوق لأصحابها. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita menegakkan hak-hak. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة ومسلم أيضا. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. حق المسلم على المسلم خمس. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada lima. Raddus salam. Membalas salam. Wa iadatul marid. Menjenguk orang yang sakit. Wa ittiba'ul janaiz. Kemudian menyelenggarai orang-orang meninggal. Wa ijabatul da'wah. Kemudian menunaikan seruan atau undangan. Wa tashmit al-aqis. Kemudian menjawab orang yang bersin. Wa fi lafzi muslim sittun. Haqqun al muslim al-muslim sittun. Dalam lafaz al-imam muslim, hak muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada enam. Idza laqaitahu fasallim alayh. Itu ketika engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Wa idza istansahaka wa idza da'aka fa'ajibhu. Jikalau dia mengundang, maka tunaikanlah undangannya. Wa idza istansahaka fansahhu. Jikalau dia meminta nasihat kepadamu, nasihatilah dia. Wa idza aqsa fahamidallah fasammithu ay shammithu. Dan jikalau dia bersin kemudian dia mengucapkan tahmid memuji Allah, jawablah daripada pujian tersebut. Wa idza marida fa'udhu 'iyadatal marid. Dan jikalau dia sakit, maka bezuklah dia. Wa idza mata fatba'hu ay shalli 'alayhi wa tba' janazatahu. Dan kalaulah dia meninggal dunia, maka selenggarakanlah dia. وفي البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب. dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim dari hadis Bara bin Azib. قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami dengan tujuh perkara. أمرنا باتباع الجنائز. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menyelenggarakan jenazah. Wa iadatul marid. Membezuk orang yang sakit. Wa ijabatul da'i. Kemudian menunaikan undangan. Wa nasril mazlum. Kemudian menolong orang yang terzalimi. Wa ibraril qasam. Kemudian menunaikan al-qasam. Antum qasama akhik. Naam. ورد السلام kemudian membalas salam وتشميت العاطس kemudian menjawab orang yang bersin وهذه الأوامر علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نؤديها dan perintah-perintah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara menunaikannya وما شروطها dan apa syarat-syaratnya ومتى يجوز تخلفها dan kapan dibolehkan untuk menyelisihinya ومن طريقة الشرع في الدعوة إلى الاجتماع وتثبيت الاجتماع على الحق dan daripada cara-cara metode untuk menegakkan persatuan tersebut ما حرمه الله عز وجل ونهى عنه apa yang Allah haramkan kepada kita dan larang darinya مثل الآيات في سورة الحجرات sebagaimana ayat dalam surah Al-Hujurat يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إلى آخر الآيات di mana Allah Ta'ala mengatakan wahai kaum mukminin jangan sekali-kali kalian menghinakan orang yang lainnya dan sampai-sampai ayat yang terakhir وهكذا ما نهانا الله عنه من أنواع البيوع والمعاملات المحرمة demikian pula apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang kepada kita daripada jenis-jenis jual beli yang haram وفي الصحيحين عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم di dalam sahihain Bukhari dan juga Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hadis Ibnu Umar المسلم أخو المسلم Muslim itu saudara bagi Muslim yang lainnya لا يظلمه jangan sekali-kali dia menzaliminya wala yuslimuh ay liman yuzlimuh dan jangan dia menolong orang-orang yang menzalimi saudaranya waman kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan hajatnya waman faraja an muslimin kurba faraja Allah anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah maka barang siapa yang memudahkan suatu kesulitan dari saudaranya maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah urusannya nanti di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahu Allah. Barang siapa yang membuka aib saudaranya semuslim maka Allah akan buka aibnya nanti di hari kiamat. Yaumul qiyamah. Ahsanta. Wa fi sahih Muslim aidan an Abi Hurairah qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu la tahasadu jangan sekali-kali kalian saling iri hati wa la tanajashu an-najsh naw'an min al-buyu' yazidu fi as-sil'ah liyughliha 'ala akhihi wa laysa niyyatu an yashtari dan jangan sekali-kali kalian menipu yaitu salah satu jenis daripada jenis tipuan di dalam jual beli wala tabaghadu dan jangan kalian saling musuh memusuhi wan nahyu 'anit tabaghad nahyun 'an kulli sabab yuaddi ila al-baghdha' dan larangan daripada saling memusuhi tercakup di dalamnya larangan atau sarana-sarana yang membawa kepada permusuhan kulli qaulin aw fi'l baik itu sarana dari ucapan ataupun perbuatan wa min dhalika ihdathul bid'i wal ahwa dan di antaranya adalah mengadakan perkara-perkara yang baru daripada pada kebid'ahan fa allati turithul baghdha'a wal 'adawa bainal mu'minin hal itulah yang akan mengadakan bentuk permusuhan wal ahadith fi hadha kathira dan hadis-hadis dalam perkara tersebut sangatlah banyak al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha mu'min dengan mu'min yang lainnya adalah seperti bangunan yang saling menguatkan mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim permisalan seorang mukmin di antara rasa cinta mereka kamathalil jasadil wahid seperti satu jasad bitarahum bil qulub wa bitta'awun bil abdan yaitu dengan saling mengasihi dengan hati kemudian saling tolong menolong dengan badan wallahu a'lam sallallahu wasallam wa barak ala abdi wa rasuli muhammad wa jazakumullahu khairan ajma'in wa syakarallahu lil qa'imin ala masjid ita'atahum hadhihi al fursa lana sallallahu alaihi wa sallam dan beliau mengatakan terima kasih kepada seluruh orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam daurah ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik